بسم الله الرحمن الرحيم. Amalan kedua yang berlanjut di dua Syawal sampai dengan akhirnya 30 Syawal, kurang lebih 30 Syawal awal sampai akhir Syawal. Tapi awal Syawalnya tidak memasukkan tanggal 1, tanggal 1 enggak ikut. Apa amalannya? Ada di hadis Muslim nomor hadis 1164 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis Muslim nomor hadis 1164 riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Kalimatnya, bismillah. Man shoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Di Ramadannya selesai. Okay. Siapa yang puasa di bulan Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian meneruskan dengan mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalimat bulannya diawali dengan kata min. Min di sini berfungsi untuk tab'id. Tab'id menunjuk dari bagian. Bagian dari sesuatu. Jadi sebagian dari Syawal, enggak harus semua bulan Syawalnya. Kalau ada kata min, fokus. Kemudian disandingkan dengan bentuk waktu ini seperti Syawal, maka waktu yang dimaksudkan itu tidak ada batas. Yang penting bagian dari Syawal. Bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Jadi Nabi ingin menyampaikan amalan selanjutnya yang dikerjakan di bulan Syawal itu tidak pada bulan yang lainnya. Ada puasa sebanyak 6 hari. Dan itu cuma di Syawal, tidak di bulan yang lainnya. Baik, waktunya menunaikan puasa 6 hari ini di bulan Syawal, silahkan pilih yang sesuai dengan kepentingan kita, kemudahan kita menunaikannya. Dari awal Syawal, pembuka, sampai ke akhirnya. Kecuali tanggal 1. Karena tanggal 1 itu hari bahagia, hari makan. Makanya haram hukumnya puasa di satu Syawal. Walaupun cuma qadha. Qadha pun enggak boleh, apalagi yang puasa sunnah. Jelas? Baik, jadi, ada kemudian isyarat dari Nabi, amalan yang kedua adalah menunaikan puasa di bulan Syawal, waktunya 6 hari, terbentang luas dari awal Syawal sampai akhir Syawal. Kalau Anda bisa menunaikan ini selama 6 hari ini, maka Masya Allah, lihat kalimatnya, kana yasumud dahra kullahu. Alhamdulillah. Maka orang ini seakan-akan sudah mengerjakan amalan puasa sepanjang tahun. Nabi menyebut puasa 6 hari ini, yang digabung dengan bulan Ramadan, itu seperti halnya mengerjakan puasa sepanjang tahun, selama setahun. Nilainya. Ya, nanti kita bahas dari mana dapatnya angka satu tahun ini. Paham sampai sini? Baik, yuk kita mulai teruskan bahasanya. Dari mana dapat angka satu tahun ini? Pertama, kita ambil kaidah dulu dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Di kitab Siyam, nomor hadis yang pertama, hadisnya Qudsi. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa, itu berganda 10 kali lipat. Kalau di Ramadan 10 kali hari biasa. Kalau dia kerjakan 10 kali lipat amalannya. Jadi nilai 1 sama dengan berapa? 10. Kalau bahasa Qur'annya, man ja'a bil hasadati falahu asyru amthaliha. Setiap mengerjakan satu kebaikan, itu sama dengan 10 kali lipat nilainya. 10 kebaikan. Sekarang perhatikan sini. Kalau kita puasa Ramadan, berapa lama? Sebulan. Sebulan. 29 sampai 30 hari. Ambillah kemudian yang bulat misalnya. Ambil yang bulat 30 hari. Baik, jadi kalau sekali puasa, berapa nilainya? 10. 10 kali biasa. Sekarang 30 kali puasa. Kali 10 berapa? 300. Masya Allah. Saya mau tambah 6 hari dalam Syawal, tambah 6. Kalau satunya 10, 6 kemudian dikali 10 jadi berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Satu tahun ada berapa hari? Dalam hijriah 353 hari. 353 hari. Maka bayangkan, ketika kita puasa tambah dengan Syawal, seperti halnya orang punya amalan sebanyak 360. Itu yang disebutkan dalam bahasa Nabi, orang yang puasa Ramadan tambah 6 hari seakan-akan puasa selama setahun. Paham ya? Dia punya pahala seperti orang puasa selama setahun. Jadi diurut, kalau satunya berbanding satu, ini 360. Jelas ya? Maka Anda dapat Ramadan selama sebulan 30 kali 10, 300, kemudian tambah dengan 60, 360, dan dapat hitungan pahala yang luar biasa.